Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MWTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Resal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saya berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga kita selalu untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan berbagai amal kebaikan, ketaatan, dan menjaga ketakwaan kita semua. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Sahih Bukhari, masih pada pembahasan yang keempat dari kitab ini, yaitu Kitabul Wudu, masih hadis-hadis seputar wudu. Masuk ke bab yang ke-37, hadis nomor 184. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah al-Bukhari, babu man lam yatawadda illa min al-ghashi al-muskili. Qala hadatsani Ismail, yani Ismail ibn Abi Uwais. Qala hadatsani Malik, yaitu Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. An Hisham ibn Urwah an imra'atihi Fatimah an jadatiha Asma binti Abi Bakrin annaha qalat ataitu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati syamsu fa idza nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imah tusalli fa qultu mal linnas fa asyarat biyadiha nahwa as-sama'i wa qalat subhanallah fa qultu ayah fa asyarat aina'am fa qumtu hatta tajallanil ghasyu wa ja'altu as-subbu fawqa ra'si ma'an wa laman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi thumma qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan-nara wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kuburi misla aw ma qariba min fitnati dajjal la adri ayya dhalika qalat asma yu'ta ahadukum fayuqalu ma ilmuka bihadar rajul fa ammal mu'minu awil mukinu la adri ayya dhalika qalat asma fayaqulu huwa Muhammad rasul. Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wa taba'na fa yuqalu nam salihan qad alimna in kunta lamu'mina wa amal munafiku awul murtabu la adri ayadhalika Qalat Asma fa yaqulu la adri sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Bab yang ke-37, seperti saya jelaskan, mungkin bab-bab Imam Bukhari tidak begitu tersusun dari sisi rincian. Bab ke bab, di mana bab ke-27 ini menjelaskan tentang bagian dari nawakidul wudu, yaitu pembatal wudu. Kemarin berbicara tentang orang yang punya hadas baca Quran. Ini Imam Bukhari kembali menyebutkan tentang bagian dari pembatal wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu. Bab ini menjelaskan dua poin penting, yaitu berkaitan dengan apakah tidur membatalkan wudu atau enggak. Itu yang pertama. Jadi apakah tidur membatalkan wudu atau enggak. Yang kedua di sini berkaitan dengan jenis orang hilang kontrol atau hilang akal. Itu ada yang dinamakan dengan igma. Igma itu pingsan. Al-igma dalam bahasa syariat atau bahasa Arab, al-igma itu pingsan. Yaitu orang yang hilang ingatan bukan karena gila, tapi karena pingsan. Sedangkan di sini madunal igma, yaitu di bawah pingsan. Artinya seseorang yang mungkin kurang ingatannya, tapi tidak sampai hilang ingatannya. Dalam bahasa kita mungkin kelimpung gitu, sejenis begitu. Karena al-ghasyu itu orang yang biasanya karena kecapean, ya karena mungkin orang lama duduk atau lama berdiri atau lama beraktivitas, tiba-tiba kelimpung. Atau bahasanya apa ya, jadi bukan pingsan, tapi orang kadang-kadang kunang-kunang gitu ya, kunang-kunang. Itu tidak sempurna pingsannya itu, dan itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, Imam Bukhari dari bab ini berpendapat, dari perbedaan para ulama apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, Imam As-Sunani dalam kitabnya, yaitu Syarah Kitab Bulughul Maram yang dikenal dengan Subulus Salam, dan para ulama yang lainnya menyebutkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum tidur membatalkan wudu atau tidak, itu sampai 12 pendapat. Jadi ada 12 pendapat perbedaan para ulama tentang hukum tidur. Ada yang mengatakan kalau tidurnya dalam posisi sholat, maka itu tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan kalau posisinya dalam kondisi duduk, tidak membatalkan wudu. Tapi pendapat yang paling kuat di antara 12 pendapat itu apa yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari, bahwa an-naumul mustagrik yankudul wudu. Aman naum ghairu mustagrik layan kudul wudu. Jadi dalam kesimpulannya, tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu. Tidur yang nyenyak itu yaitu tidur yang mana kala orang itu udah tidak sadar dan tidak merasa apa yang terjadi. Adapun tidur yang masih orang itu bisa merasa dan mengontrol apa yang terjadi, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan pendapat ini menggabungkan dua hadis, yaitu hadis Anas ibn Malik, dan itu ada pada hadis pertama di kitab Bulughul Maram, bahwa Anas bin Malik menceritakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadirunal isya hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wala yatawabaun. Bahwa Anas bin Malik mengatakan keadaan para sahabat itu nunggu salat isya, artinya intidor salat isya di masjid. Kemudian mereka ngantuk, ya, sampai kepala mereka terjatuh-jatuh. Jadi mengantuk sampai kepalanya, ya, bagikan antum ketika kajit. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu dohirnya gitu. Sementara hadis yang kedua, yaitu hadis Sufwan ibnu Asal. Kalau di Bulughul Maram ini hadis di bab Mashul Hufain, bab tentang Musab Huf. Di sini dikatakan, kana Rasulullah ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa la yalayhunna illa min janabatin walakin min baulin min ghaitin aw baulin wa naumin. Dinyatakan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang safar untuk tidak membuka khuf, yaitu setiap perkara yang menutupi kedua mata kaki, terbuat dari kulit atau dari kain. Kalau dari kain biasa dikenal dengan istilah kaos kaki. Jadi boleh tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Kalau junub wajib mandi, berarti wajib membuka khufnya. Tetapi kalau batal min ghaitin, buang air besar, au baulin, kencing, wa naumin, dan tidur. Jadi min ghaitin, wa baulin, wa naumin. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu berdasarkan hadis Sufwan. Tapi di hadis Anas bin Malik itu menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Maka al-jam'u bainal adillah, yaitu menggabungkan di antara dua dalil, dipahami dari hadis Anas bin Malik itu tidur yang tidak nyenyak. Dari hadis Sufwan dipahami yaitu tidur yang nyenyak. Kemudian dari mana kaidah penggabungan antara dua hadis ini? Ada kaidah umum bahwa mengatakan al-ainanu wika usahi, yani al-ainanu wika usahi, bahwa mata itu talinya dubur. Maksudnya apa? Kalau mata masih bisa mengontrol, tahu apa yang keluar dari belakang gitu. Tapi kalau matanya udah terpejam sampai tidak ingat, maka tidak tahu apa yang keluar. Maka berarti tidur madonatu lil hadas, tidur kemungkinan besar orang bisa hadas. Maka dari semua dalil ini diambil kesimpulan an-naumul mustagrik yan kudul wudu, bahwa tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu. Kemudian Imam Bukhari itu tidak mencantumkan hadis-hadis tadi untuk membahas tentang hukum tidur. Jawabannya, karena Imam Bukhari tidak mendapatkan syarat hadis-hadis yang tadi sesuai dengan syaratnya. Karena Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menentukan syarat ya dari sisi sanadnya gitu kan. Dari sisi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari itu punya syarat tersendiri. Ya. Hadis-hadis yang tadi dibawakan tidak masuk kepada syarat Imam Bukhari. Rawi-rawinya gitu. Rijalnya sehingga tidak dimasukkan dalam bab ini. Nah, sedangkan yang kedua Imam Bukhari dengan bab ini membantah kepada pendapat bahwa kelimpung tadi udah digambarkan itulah aja bahasanya ya. Atau kunang-kunang itu mungkin. Yang jelas orang itu ada pingsan, ada di bawah pingsan. Kalau pingsan berarti tidak ingat. Itu ijma membatalkan wudu. Ijma membatalkan wudu. Ijma, sepakat para ulama. Wa maduna dzalik faqad ikhtalafal ulama'u. Adapun yang di bawah kategori pingsan, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah batal atau enggak? Seperti orang ya pas lama duduk akan berdiri kunang-kunang. Ya. Biasanya katanya orang yang kurang darah. Orang yang kurang darah. Atau orang kecapean. Mungkin makan terlambat gitu ya. Makan terlambat. Waduh. Kunang-kunang. Ya. Maka pendapat Imam Bukhari, dan ini tentunya pendapat yang kuat, bahwa itu tidak membatalkan wudu. Kalau belum sampai kepada pingsan, itu ijma, itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini maksud dari bab ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Asma binti Abi Bakar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Asma adalah saudaranya Aisyah. Jadi kedua-duanya adalah merupakan putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma, Aisyah, kakak beradik. Hadis ini telah lewat juga di dalam bab ilmu. Jadi hadis ini telah lewat di dalam bab ilmu. Kemudian nanti akan diulangi lagi tentang bab sholat. Yaitu berkaitan dengan sholat kusuf. Sholat gerhana. Dan Imam Bukhari sering mengulang-ulang hadis. Tergantung kebutuhan berkaitan dengan judul yang beliau bawakan. Kita baca lagi. Bahwa Asma binti Abi Bakar mendatangi Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini ada satu pelajaran. Asma berkata, aku mendatangi Aisyah. Tidak mengatakan, aku mendatangi saudaraku. Gitu. Ini kebiasaan. Antum kalau ditanya, siapa antum? Ya, Muslim. Itu tidak benar. Gitu. Nah, kalau orang, ya harus dikenalkan namanya siapa. Gitu. Agar tidak majhul. Ya, agar apa? Tidak majhul dari hamba Allah. Ya. Semua manusia hamba Allah, insyaAllah. Ya. Tapi seyogyanya ketika akan menceritakan orang dan itu dibutuhkan untuk disebutkan namanya, itu perlu. Hatta ini menyebutkan kakak. Atau itu Aisyah, artinya saudara. Aku mendatangi Aisyah. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila banyak orang, Aisyah yang mana, gitu kan? Maka perlu kepada yang dinamakan takid. Siapa? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga menunjukkan menyebutkan jabatan orang apabila perlu untuk disebutkan dan itu sebagai madah ujian, itu perlu disebutkan. Ya, seperti di sini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan istri iparku. Enggak ya. Hina khasafati syamsu. Ketika terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari biasanya terjadi di akhir bulan. Jadi kalau ada orang mengatakan gerhana matahari tanggal 15. Itu bohong. Kalau ada orang bilang gerhana matahari tanggal 1. Ya, bohong. Kalau orang juga bilang ada gerhana bulan tanggal 7 bulan anu, itu bohong. Karena mesti di pertengahan. Dan gerhana bulan, gerhana matahari diketahui dengan perhitungan. Fa idzan nasu qiyamun yusallun, maka didapati para sahabat sedang pada salat. Wa idza hiya qa'imatu salli, dan beliau pun sedang salat. Faqultu man linnas, kemudian aku bertanya, sedang apa manusia? Artinya sedang apa para sahabat? Fa asyarat biyadiha nahwa sama. Kemudian beliau mengisyaratkan ke langit yang menunjukkan waktu itu belum selesai gerhananya. Dan di sini bisa dikatakan dalam bahasa kita gerhana total. Gerhana total yang waktu itu betul-betul gelap banget sehingga cukup diisyaratkan sedang gerhana. Ya. Saya lupa tahun berapa terjadi gerhana 80 berapa? 83, 8 gerhana total di Indonesia waktu itu, dan betul-betul ya kayaknya gerhana seperti itu belum pernah terjadi lagi, walaupun beberapa kali ada gerhana ya. Kemudian berkata waqalat subhanallah, maha suci Allah. Faqultu ayah fa asyarat aina, apakah itu di antara ayat-ayat kebesaran Allah? Maka berisyarat aina'am, yaitu bukan dengan kata-kata tetapi dengan isyarat. Faquntu hatta tajalannil ghasyu, kemudian aku berdiri sehingga hilang dariku tadi kelimpung gitu. Supaya bukan pingsan, jadi rasa berat. Waja'altu as-subbu fawqa ra'si ma'an, kemudian aku menuangkan air ke kepalaku. Di sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa ya orang pingsan memang dengan air gitu. Disembur apa? Disembur air. Bahkan kita juga mendapatkan ya, dulu orang tua kalau ayam itu tiba-tiba kepukul atau apa, disiram pakai air gitu. Mejak-jak deui gitu. Dan itu ternyata menurut dokter juga benar gitu. Menurut dokter benar. Kemudian setelah berjima mandi gitu. Itu juga untuk energi gitu. Energi. Gitu. Kalau ingin mengulangi jima, di antara jima mandi gitu. Mandi. Untuk apa? Untuk membangun lagi energi. Gitu. Dan itu bagian dari apa yang dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang Nabi sallam kalau demam itu mandi. Hanya saja mungkin harus diteliti dan diketahui demam seperti apa yang Nabi sallam itu mandi. Tidak semua demam. Sebab mungkin kalau sembarangan juga nanti salah-salah demam bisa pingsan juga. Tapi dari sebagian penyakit demam itu Nabi sallam mandi. Ya. Tapi wajib untuk diketahui oleh dokter secara pasti jenis yang mungkin di sejarah di sejumlah hadis bahwa Nabi sallam itu mandi. Bahkan di beberapa riwayat juga didapatkan bahwa para sahabat yang berpuasa ketika berjihad kemudian pingsan itu disembur air. Jadi disembur air. Fala man sarafa Rasulullah sallam, maka setelah selesai dari sholatnya, maka Nabi sallam berkhutbah. Fahamidallaha, maka memuji Allah. Wa asna alaihi, artinya di sini pujian yang kedua. Artinya mengulangi pujiannya. Summa qala, kemudian beliau berkata, tidak ada sesuatu yang aku belum melihatnya kecuali aku telah melihatnya di tempatku ini, sehingga aku melihat surga dan neraka. Jadi Nabi Hasalam diperlihatkan sebagian perkara yang gaib kepadanya, yaitu diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Di sini menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada. Jadi surga dan neraka telah ada. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur. Artinya kalian betul-betul akan mendapatkan fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur, sebagaimana sudah dijelaskan mungkin di tempat yang lain atau di bahasan lain, yaitu su'alu malakaini, yaitu pertanyaan dua malaikat yang dikenal munkar dan nakir, yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Mislama qariba min fitnati dajjal, seperti fitnah yang lebih dekat, artinya menunjukkan bahwa fitnah kubur setelah fitnah dajjal. Fitnah dajjal akan terjadi di bumi, terjadi sebelum kita meninggal dunia, sebelum terjadi hari kiamat, sebagaimana akan terjadi fitnah yang lebih dekat, yaitu fitnah dajjal. Kemudian disebutkan tentang isi dari fitnah kubur. Apa katanya? Ma ilmu kabihadar rojul. Yaitu pertanyaan kedua malaikat berkata, apa yang engkau tahu tentang orang ini yang dimaksud Rasul? Adapun orang beriman dan orang yang yakin, maka ia akan mengatakan Muhammad Rasulullah. Ia membawa penjelasan kepada kami dan petunjuk, maka kami memenuhi panggilannya dan beriman dan mengikutinya. Maka dikatakan, tidurlah engkau dengan nyenyak. Sungguh kami mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin dan beriman. Adapun orang-orang munafik dan yang ragu, maka ia berkata, aku tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hahu hahu. Jadi dia tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, aku hanya mendengar manusia berkata begini, begini, maka aku pun mengatakannya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini yang menjadi syahid, artinya relevansi hadis dengan bab, atau dari mana Imam Bukhari membuat judul bahwa kelimpung atau semakna dengan itu tidak membatalkan wudu. Yaitu ungkapan Asma binti Abi Bakar yang ia berkata, kuntu hatta tajalanil ghasyu wa ja'altu asbu fawqa ra'si ma'an. Jadi beliau tetap sholat walaupun dalam kondisi itu, tidak membatalkan sholatnya dan tidak menganggap wudunya adalah batal. Maka orang merasakan tadi kelimpung atau dinamakan istilah kita orang kunang-kunang gitu ya. Kemudian muter sedikit kepalanya gitu ya. Maka itu tidak membatalkan wudhu, ia tidak pingsan. Jadi selama dia tidak pingsan, selama orang itu sadar dengan apa yang terjadi, baik itu bentuknya ngantuk, maka tidak membatalkan wudhu. Atau bentuk itu adalah pendapat yang rajih, artinya pendapat yang kuat dari penjelasan para ulama tentang masalah ini. Nah, adapun tentang fitnah kubur, kemudian masalah beriman kepada azab kubur, dan masalah-masalah yang ada di dalam hadis ini, tentunya kita akan bahas di tempatnya nanti insyaallah. Bahwa hadis ini menjelaskan surga telah ada hari ini, dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, beriman kepada fitnah kubur, beriman kepada azab kubur, dan ini juga merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bab yang selanjutnya. Qala Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu massi ra'si kullihi liqoli ta'ala wamsahu biru'usikum. Qala Ibnu Musayyab al-mar'atu bimanzilati rajuli tamsahu ala ra'siha wa su'ila Malik ayujizi'u ayam sahabat doros fahtajja bihadisi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf yani At-Tinisi qala akhbarana Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi ana rajulan qala li Abdullah ibn Zaid wa huwa jaddu Amr ibn Yahya atastati'u anturiyani kaifa kana Rasulullah sallam yatawadau. Qala Abdullah ibn Zaid na'am pada Abi Ma'in fa'afraga ala yadaihi faghasala marrataini thumma madmada wastansara thalathan thumma ghasala wajhu thalathan thumma ghasala yadaihi marrataini marrataini ilal mirfaqaini thumma masaha ra'sahu biyadihi wa aqbala bihima wa adbaro bada abi muqadami ra'sihi thumma dhabahi bihima ila qafahu thumma radahuma ila makanil ladhi bada'a minhu thumma ghasara rijlaihi. Bab ini termasuk bab yang sangat penting, bab ke-38, hadis nomor 185. Bab mengusap kepala semuanya. Jadi bab mengusap kepala semuanya. Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan pendapatnya, dan demikian seperti biasa para ulama membantah pendapat yang lain. Karena dalam mengusap kepala telah terjadi perbedaan, dan perbedaannya ada dua secara umum. Ada yang mengatakan boleh mengusap sebagian kepala. Jadi boleh mengusap sebagian kepala. Yang kedua, yang berpendapat wajib untuk mengusap semua kepala. Semua kepala. Saya akan memberikan gambaran kepala. Ya. Kayaknya saya sekarang pakai imamah sengaja, ya, untuk memberikan pemahaman. Seseorang kondisi memakai imamah seperti saya, atau dinamakan udeng-udeng, atau orang tidak memakai imamah, dalam arti kondisi seperti ini. Ya. Nah, kita akan jelaskan. Yang dimaksud dengan kepala wajah. Ya. Kalau wajah itu disebutkan dalam kaidah syariat, al-wajhu min manabiti sya'ri al-mu'tad ila daqni awlihyati tulan wa baina sahmaiti udunaihi ardon. Yang dimaksud dengan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Artinya kalau orang yang sulah maka tidak dihitung wajah dari sini, atau yang botak gitu. Sampai dagu bagi yang tidak punya jenggot, yang punya jenggot sampai jenggotnya. Jadi jenggot dihitung sebagai wajah gitu. Maka dia katakan idza tala wajhu ai bimana idza tala lihyatuhu, telah muncul wajahnya. Maksudnya apa? Muncul jenggotnya. Karena ciri lelaki. Oleh sebab itu orang yang punya jenggot tidak mau dipanjangin gitu ya. Tapi jangan, tidak ada syariat harus pakai obat gitu, enggak. Artinya orang yang punya jenggot itu pertanda lelakinya tumbuh, syababnya tumbuh. Dan di antara dua pelipis ini atau dua putih telinga itu lebarnya, maka ini dinamakan dengan wajah. Adapun kepala, kepala batasannya adalah min manabiti sya'ri, dari sini ila kuf, tekuk ini. Jadi bukan sampai kepada ini, tapi tekuknya ini. Itu kepala. Waraji min aqwali ahli ilmi al-udunani min ar-ra'si. Walaupun hadisnya sebagian para ulama tidak menghasankan hadis Abu Hurairah, al-udunani min ar-ra'si, dua telinga adalah bagian dari kepala. Ya. Jadi bagian dari kepala. Oleh sebab itu telinga diusap bersama apa? Kepala. Jadi telinga diusap bersama kepala. Nah, mengusap kepala adalah merupakan rukun di antara rukun wudu berdasarkan ijma, tetapi kaifiyah mengusap kepala itu yang terjadi beda. Sebagian para ulama, yaitu dinisbatkan kepada ulama Syafi'iyah dan sebagian dari Hanafiyah, boleh mengusap sebagian kepala. Dan pendapat ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rub'u, ada yang mengatakan sulus. Dan yang paling luas pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu mengatakan walaupun secuir rambut boleh gitu. Satu apa? Satu helai rambut itu sah gitu mengusap apa? Mengusap kepala. Ini yang dinisbatkan kepada ulama Syafi'iyah. Ya. Kalau Imam Malik sebagaimana dalam bab ini dan Imam Hanbali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan wajib isti'ab, yaitu wajib untuk semuanya. Dan kaifiyahnya kita akan jelaskan berdasarkan bab ini. Maka dengan sebab terjadi perbedaan ini, Imam Bukhari membawakan bab mengusap semua kepala. Berarti Imam Bukhari berpendapat kepala wajib diusap semuanya. Dan beliau mengetengahkan ayat dan hadis untuk menjelaskan pendapat yang kuat ini adalah mengusap semuanya. Babu masyi ra'si kullihi, bab mengusap kepala semuanya. Liqouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, di sini Imam Bukhari berpendapat seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa ba di sini ima dikatakan lil ilsaq atau lil isti'anah. Dalam arti ya mengusap menggunakan sesuatu. Dan mengusap dalam bahasa syar'i adalah imrarul yad al-mubtalati bilma. Yang namanya mengusap itu menggerakkan telapak yang ada airnya, itu namanya mengusap. Dalam bahasa apa? Syariat. Sedangkan Imam Syafi'i dan yang lainnya ba'nya itu dikatakan litab'id, menunjukkan ba'nya sebagian, ba'd, sebagian. Berarti boleh sebagian. Wa qala Ibnu Musayyab, yaitu Sa'id Ibnu Musayyab, al-mar'atu bi manzilati rajuli tamsahu 'ala ra'siha. Wanita seperti laki-laki, yaitu wajib mengusap semua kepalanya. Wasu'ila Malik, dan Imam Malik ditanya, ayu jiziu ayam sahabat boros, bolehkah mengusap sebagian kepala? Maka Imam Malik berhujah dengan hadis Abdullah ibn Zaid yang kita akan bacakan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis nomor 185 dari Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, dan ini dikatakan asbatun nasib Malik, termasuk seorang rawi yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid, bahwa seseorang itu berkata kepada Abdullah ibn Zaid. Nah, ini juga sama ya, kalau kita berbicara tentang orang rawi, hatta kepada bapaknya itu disebutkan nama bapaknya, karena penyebutan nama itu urgen. Penyebutan nama itu apa? Urgen. Qala di Abdullah ibn Zaid wa huwa jadu Ammar ibn Yahya, dan itu merupakan kakek dari Ammar ibn Yahya. Ada orang meminta, atas tatiu anturiani kaifa kan Rasulullah yatawadda? Masyaallah. Kata beliau, kata orang ini, bisakah engkau mempertontonkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudu? Ya. Jadi antum boleh datang ke ustaz, ya, boleh dengan istri, anak, atau satu kampung. Coba ustaz perlihatkan kepada kami bagaimana wudu yang sunnah. Nah, ini ada orang meminta kepada Abdullah bin Zaid, sahabi. Bisakah engkau memperlihatkan kepada kami, kepadaku bagaimana Rasulullah berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid, "Na'am, bisa," katanya. Pada Abi Ma'in, maka beliau meminta dalam satu riwayat pada Abi Taurin, maka meminta bezana yang berisi air. Fa'afraga 'ala yadayhi, faghassala marrataini. Maka beliau menuangkan air ke telapak tangannya lalu mencucinya dua kali. Berarti tidak dikobok dulu, bahasa Sundanya. Tidak dimasukkan tangannya ke bezana dulu, tapi sunahnya dicuci dulu. Ya. Dan ini adalah new normal. Jadi new normal udah lama ya. Mencuci tidak memasukkan itu udah biasa. Makan, bahkan mau menggunakan air dalam bezana, dicuci dulu sebelum memasukkan ke bezana. Apalagi mau nyomot nasi gitu kan. Summa madmadha wastansara salasan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya otomatis. Tiga kali. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali. Summa ghassala yadayhi marrataini marrataini ilal mirfaqaini, kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan dua kali, yang kiri dua kali sampai ke sikunya. Berarti tanawu, ada yang tiga, ada yang dua gitu ya, dalam mencuci anggota badannya. Boleh. Summa masaha ra'sahu. Nah ini. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Kalau dikatakan yad, yang dimaksud adalah telapak tangan. Ba'akbala bihima wa adbar. Kemudian aqbala bihima wa adbar. Ini ke depan ke belakang gitu. Jadi definisinya ke depan ke belakang. Atau ke belakang ke depan. Ke belakang ke depan, aqbal wa adbar. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud dari belakang dulu kemudian balik lagi, atau dari tengah ke depan kemudian apa? Ke belakang. Tapi disebutkan dalam riwayat ini bada'a bimuqodami ra'sihi. Jadi beliau memasukkan tangannya ke bezana kemudian meletakkannya di depan kepalanya. Artinya di sini begini. Summa dhahaba bihima, berarti keduanya gerak. Keduanya gerak. Sampai ke tekuknya ini. Summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau membalikkan lagi ke depan. Yaitu ke tempat yang semula. Summa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, yaitu sampai ke dua mata kakinya. Nah. Imam Bukhari berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis, dan berdalil juga dengan aqwal ulama. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama, berdalil dengan Quran, berdalil dengan hadis, dan berdalil dengan aqwal ulama. Ya. Kalau ada orang mengatakan, kenapa enggak cukup dengan Quran dan hadis, pakai aqwal ulama? Nah, ini memang para ulama itu untuk senantiasa menjaga pemahamannya sama enggak gitu kan. Seperti ini ada enggak pemahaman terdahulu? Oh, ada. Imam Malik, Sa'id bin Musayyab, ya, dan para ulama yang lainnya gitu. Di sini menunjukkan bab mengusap semua kepalanya. Jadi bab mengusap semua kepala. Menunjukkan bukan sebagiannya gitu. Jadi menunjukkan bukan sebagiannya. Lalu bagaimana mengusapnya? Mengusapnya tadi begini. Itu dari depan. Kemudian para ulama menyebutkan hikmah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepala seperti itu. Ya. Inilah yang dimaksud bahwa syariat Islam itu fitrah. Bahwa umumnya rambut bagian ini ke bawah, bagian ini ke depan gitu. Jadi bagian ini ke depan, bagian ini apa? Ke belakang. Nah, supaya mengusap kepala ini juga akan mengandung makna masuk kepada sebagian pangkal rambut, maka Nabi SAW memberikan contoh seperti ini. Jadi kan ketika kita dibalik ke sini, jadi yang ini ke depan diusap ke belakang dulu gitu kan. Otomatis akan tersingkap itu kan, benar enggak? Tersingkap. Nah, tadi najorong ka dia kan gitu. Nah, ditarik ka dia gitu dah. Ditarik ke sini maka otomatis akan kesingkap sehingga masuk ke pori-pori rambut. Ya. Kemudian ketika dari sini dibalik gitu ke depan lagi, maka otomatis yang pori-pori ini terbuka. Dan itu adalah hikmahnya. Jadi itu adalah berupa hikmah disyariatkan mengusap kepala seperti itu. Nah, dan kaifiyah ini diajarkan oleh Abdullah ibn Zaid kepada seseorang yang meminta kepadanya untuk dipraktekkan baginya wudu. Dan di sini di dalam bab ilmu atau bab yang berkaitan dengan masalah thalabul ilmi, bahwa belajar dengan memberikan contoh itu lebih mengena daripada sekedar orang itu ilqa durus bilisan. Jadi kalau sekedar orang itu menyampaikan pembelajaran dengan lisan, maka itu kedudukannya, artinya di bawah manfaatnya, pengaruhnya daripada orang memberikan contoh. Nah, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita semua, bagi para bapak, para ibu, pemirsa yang dimuliakan, dan para penuntut ilmu yang hadir di sini, bahwa ya salah satu kewajiban orang tua itu berdemo di depan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ya, mempraktikkan wudu, mempraktikkan sholat, mempraktikkan tayamum, ya, mempraktikkan ibadah, diajarkan dari sejak kecil. Dan ini bagian satu kewajiban. Ya. Kemudian dalam hadis ini boleh orang meminta kepada orang untuk mengajarkan sesuatu kepadanya. Ya. Kemudian seorang yang punya ilmu itu tentunya tidak bakhil dan dia bersedia untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu kepada yang lain. Lihat di sini Abdullah bin Zaid diminta untuk mempraktekkan wudu. Kemudian beliau meminta air, ya, atau meminta busana yang berisi air, kemudian beliau praktekkan. Beliau mengatakan demikianlah kata beliau Nabi sallallahu berwudu. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kenapa Imam Syafi'i itu berpendapat boleh mengusap sebagian kepala? Dia berhujjah berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, saya praktekkan, sedangkan beliau memakai imamah. Jadi beliau memakai imamah seperti ini. Maka beliau mempraktekkan dua praktek ketika beliau memakai imamah. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengusap imamahnya saja begini. Jadi mengusap imamahnya. Dan di dalam hadis Sofwan Ibnu Asar radhiyallahu ta'ala anhu, di hadis lain yaitu hadis Mughirah, maka disebutkan pemasa binasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun, berarti memakai imamah mungkin seperti ini gitu ya gambarnya. Maka beliau mengusap ini, kemudian mengusap apa? Imamahnya. Jadi mengusap ubun-ubunnya dan mengusap imamahnya. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat dari hadis ini berarti sah mengusap sebagian kepala. Karena Nabi SAW pernah mengusap ubun-ubunnya dan mengusap imamahnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan tentunya pendapat ini banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Jadi banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Ya, ini pendapat, jadi itu sumber dalilnya, argumentasinya. Jadi argumentasinya. Nah, tapi pendapat yang kuat dari semua pendapat tadi, bahwa yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala adalah semuanya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga perawi-perawi hadis tentang sifat berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada rawi atau riwayat atau sahabat yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mengusap sebagian kepalanya ketika tidak memakai imamah. Maka mengusap kepala itu kalau ingin kita bagi dua, imam kita memakai imamah, imam kita ketika kita tidak memakai imamah. Kalau seseorang berwudu ketika tidak memakai imamah, maka harus mengamalkan hadis Abdullah bin Zaid, yaitu mengusap semua kepalanya. Dan ketika seseorang memakai imamah, maka boleh mengusap nasiyah dan imamahnya, atau mencukupkan mengusap apa? Imamahnya. Adapun ketika tidak memakai imamah, maka tidak ada riwayat, tidak ada sahabat, dan tidak ada hadis bahwa Nabi SAW mencukupkan mengusap sebagian kepalanya. Kemudian di dalam bab ini menunjukkan bahwa hukum wanita mengusap kepala adalah seperti kaum lelaki. Jadi kaum wanita sama sifat mengusapnya adalah seperti kaum laki-laki. Seperti kaum laki-laki dalam arti syariatnya tidak berbeda antara yang disyariatkan kepada laki-laki. Dan ada kaidah umum, ya, dan itu hadis, ya, tapi menjadi kaidah. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwa perempuan adalah saudara seibu sebapak lelaki, dalam arti syariat yang diturunkan untuk lelaki maka itu adalah syariat yang diturunkan untuk apa? Perempuan, kecuali ada dalil yang menghususkan. Kalau tidak ada dalil yang menghususkan, maka hukum untuk laki-laki adalah hukum untuk perempuan. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, dan nanti kita akan lanjutkan mungkin dengan sejumlah pertanyaan, bima dari jamaah atau dari para pendengar. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Abu Qatadah fidallahu ta'ala yang telah menyampaikan materi pembahasan dari dua hadis yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Hadis pertama adalah hadis ke-184, hadis yang diriwayatkan dari Hisham bin Urwah yang membahas atau pembahasan sesuai dengan tema kajian pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan pusing yang membatalkan wudu, dan Ustaz juga telah menjelaskan dua pembahasan berkaitan dengan tidur yang membatalkan dan juga tidur yang tidak membatalkan wudu, dan juga pembahasan berkaitan dengan apakah pusing dapat membatalkan wudu. Dan juga tentunya hadis kedua yang dibahas oleh Al-Ustaz adalah hadis ke-185, hadis dari Amru bin Yahya Al-Manzini yang berkaitan dengan bab mengusap kepala secara keseluruhan. Dan tentunya juga poin-poin pelajaran atau pelajaran yang dapat kita ambil pada kesempatan sore hari ini yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, yaitu diantaranya adalah menuangkan air wudu, memulai wudu pada kedua tangan sekaligus, boleh membasuh sewudu satu kali, dua kali, atau tiga kali, dan juga tentunya mengajarkan dengan perbuatan atau praktek. Dan juga bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada, ya, pertanyaan seputar materi pembahasan di kesempatan sore hari ini bisa kirimkan pertanyaan kepada kami melalui via SMS di 0811 24 25 25 Gema Islam, yang ingin bertanya seputar materi pembahasan dari hadis ke-184 dan 185 yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, silakan 811-2425-255. Dan juga tentunya untuk jamaah yang hadir di Mahat Iya Sunnah atau di masjid ini bisa menuliskan pertanyaan di secari kertas yang insya Allah akan kami langsung ajukan kepada Al-Ustadz di sesi tanya jawab nanti. Sahabat Media Agama Islam, tetaplah bersama kami di program kajian Sahih Bukhari setelah jeda-jeda berikut ini. Untuk membangun sebuah impian membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya. Tapi kali ini, saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Silakan datang dan buktikan langsung di Mega Baja Outlet yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk kebutuhan konstruksi bangunan, orang cerdas, pilih baja ringan yang SNI. Petuah ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak akan terjadi suatu penyakit kecuali karena berkurangnya sebab-sebab kesehatan. Demikian pula, jiwa tidak akan sakit kecuali karena kurang imannya. Petuah ulama. Doa mengenakan pakaian baru. Allahumma lakal hamdu, anta kasautani. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan pembuatan pakaian ini. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya serta keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini. Sahih, hadis riwayat Abu Daud, nomor 4020, dalam At-Tirmidzi, nomor 1767. Untuk membangun sebuah impian. Baik sahabat Media Agama Islam dimanapun Anda berada dan juga tentunya Anda yang menyimak program acara kajian Sahih Bukhari di kesempatan sore hari ini. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan kami bisa kirimkan di 0811-2425-255. Sekali lagi sahabat Gema Islam yang memiliki pertanyaan bisa kirimkan di 0811-2425-255. Anda yang menyimak baik melalui televisi di MGI TV ataupun relay melalui Wesal TV dan juga Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Baik Ustaz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz berkaitan dengan pembahasan materi yang telah masuk. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Kota Bandung Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz izin bertanya, jika seseorang pingsan saat dia sholat dan baru sadar setelah masuk waktu sholat kedua, apakah dia wajib untuk mengqada sholat yang pertama dan yang kedua? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Oh, pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa seseorang pingsan ketika sholat dan dia baru ingat di waktu yang berikutnya. Contohnya mungkin orang pingsan di waktu sholat duhur, kemudian dia baru ingat di waktu sholat asar. Atau orang pingsan pada waktu sholat maghrib, maka ditakdirkan dia ingat dan terbangun atau sadar di waktu sholat isya. Maka bagi dia adalah wajib untuk menjama kedua sholat itu, yaitu jama takhir. Jadi apa yang tertinggal tadi di waktu sholat duhur, dia melakukannya di waktu sholat asar. Dan jika dia pingsan di sholat maghrib, maka dia ingat setelah masuk isya, maka dia wajib untuk menjama sholat maghribnya dengan sholat isya, yaitu jama' takhir. Tapi tetap tartib menurut pendapat yang rajih, yaitu niat sholat duhur dulu, baru niat sholat asar. Dia sholat maghrib dulu, baru dia sholat isya. Sholat isya. Itu kalau sholat yang mungkin untuk dijama'. Jadi sholat yang mungkin untuk apa? Dijama. Yang kedua, yaitu sholat yang tidak ada kaitan jama. Contoh, dia pingsan dari sholat asar dan dia ingat di waktu sholat maghrib. Jadi sadar di waktu sholat maghrib. Bagaimana dia dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi seperti ini, maka apakah dia termasuk dalam makna hadis, yaitu manasya aw nama am salatin fa salatuha inda dzikriha. Jadi barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka ia sholat ketika dia ingat. Jadi sholat ketika dia ingat. Nah, apakah ini masuk kepada kategori hadis ini atau tidak? Ya. Maka pendapat yang kuat, kalau dia ingatnya atau sadarnya dalam kategori yang dekat gitu, seperti tadi asar dengan isya, dengan maghrib, maka dia menunaikan sholat asar ketika dia telah sadar, karena insya Allah mudah bagi dia. Tapi kalaupun ini belum ditanyakan, tapi saya akan menambah dari pertanyaan itu sebagai jawaban, yaitu apabila orang pingsan berhari-hari. Ada orang pingsan 3 hari atau seminggu, kemudian dia ingat, apakah dia wajib mengqadha beberapa sholat yang tertinggal ketika dia tidak sadar atau tidak? Maka wallah ta'ala alam, pendapat yang rajih bagi dia tidak perlu karena masyakoh. Karena dalam kategorinya bahwa orang itu masyakoh itu berat maksudnya. Karena dia wajib sholat dua kali. Jadi duhur sholat hari ini dan sholat yang lupa kemarin. Asar juga begitu. Nah, karena ini masyakoh, maka wallahu alam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka bagi orang tidak perlu untuk mengqadha di hari-hari yang dia pingsan Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Abu Qatadah atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan juga tentunya bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak kepada Anda yang ingin bertanya seputar materi pembahasan di sore hari ini, silakan bisa kirimkan pertanyaan di 0811-2425-255. Sekali lagi pertanyaan bisa dikirimkan di 0811-2425-255. Ataupun bagi jamaah yang hadir di masjid ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui tulisan kertas yang nantinya bisa langsung diestafetkan kepada tim kami yang telah berada di depan Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya Umu Azmi di Kota Tasikmalaya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya memiliki orang tua yang pernah sewaktu waktu sakit parah, pusing dan berat terasa di seluruh badannya, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu waktu sholat, saya membantu mewudukan beliau dalam kondisi beliau memakai diapers yang baru diganti. Kadang saat sholat, baru rokat pertama dan kedua, beliau pingsan beberapa saat, lalu bangun kembali dan langsung melanjutkan sholat tanpa berwudu lagi. Lalu bagaimana hukumnya sholat yang belum berwudu tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ibu penanya dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi batasannya, kalau pingsan itu batal wudu. Jadi kalau pingsan batal wudu. Kalau tidak sampai pingsan tidak batal wudu. Itu batasannya. Adapun apa yang sudah terjadi, bahwa tadi dikisahkan sampai pingsan, baru menyelesaikan dua rakaat, kemudian setelah itu lama pingsan kemudian meneruskan, maka tentunya sesungguhnya sholatnya tidak sah, tapi tidak perlu untuk diulangi karena ketidaktahuannya. Tidak perlu untuk diqadha hari ini dengan kejadian yang telah lalu. Tinggal ya, artinya Allah akan memaafkan dan mengampuni apa yang tidak tahu. Tapi untuk ke depan, faedahnya tadi, kalau orang itu pingsan, ya, mau pingsannya itu lama atau tidak lama, kalau sampai pingsan maka itu batal wudu. Tapi kalau tidak sampai pingsan maka tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi ibu yang bertanya dan bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon maaf agak sedikit di luar materi. Saya izin bertanya, saya pernah sewaktu-waktu sedang sholat mencoba untuk sehusyuk mungkin. Qadarullah, ada jamaah yang memiliki bau badan yang sangat menyengat, bahkan mulutnya pun bau, sampai itu mengganggu khusyuk sholat saya dan juga jamaah yang lain. Pertanyaannya, apakah afdal bagi saya membatalkan sholat padahal saat itu kami sedang sholat berjamaah? Mohon pencerahannya Ustaz. Insyaallah. Jawabannya ada dua sisi ya. Sisi yang pertama, ya, tidak boleh kalau harus membatalkan sholat. Karena ada kaidah umum ayatnya, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian untuk membatalkan amal kalian ya. La tubtilu shadaqatikum. Jadi orang tidak boleh membatalkan amal. Ya. Kecuali ada sebab-sebab syar'i yang memang menuntut orang untuk membatalkan. Ya seperti mungkin lagi sholat ada kebakaran gitu. Lagi sholat mungkin tiba-tiba anak terjatuh kemudian berdarah, kita batalkan sholat gitu ya. Tapi orang menyengaja karena tadi mungkin dengan yang di kanan atau di kiri ada yang tidak menyenangkan dia dari sisi bau kondisinya, maka tidak boleh membatalkan sholat. Tapi dari sisi yang kedua, kita juga harus paham bahwa sholat berjamaah ada adabnya. Jadi sholat berjamaah ada adab. Bahkan secara umum sholat ada adabnya. Di antara adab-adab sholat yang itu bukan syarat atau rukun, kalau berupa syarat rukun ya tadi tentunya berwudu gitu kan, itu syarat. Ada adab-adab yang lain yang wajib dijaga. Salah satunya dianjurkan siwak. Makanya disebutkan dua hadis, hadisnya begini: Laula an asyqa ala ummati la amartum bi siwakin inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk menggosok gigi setiap ia akan sholat. Jadi kudu bawa siwak, ya. Untuk apa? Ya tadi menjaga bau mulut itu. Jadi menjaga bau mulut itu adab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan adab lain. Man akala al-basala awil thawma awil qarasa fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adda kama ta'adda bani Adam. Siapa yang memakan bawang putih, bawang merah atau bawang daun, supaya karos itu kan di Indonesia mungkin digambarkannya enggak ada gitu. Tapi adanya di Indonesia bawang daun. Maka jangan sekali-kali mendekat masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan baunya seperti Bani Adam. Kan orang Indonesia pintar kias ya, tapi gak mau dikiaskan kalau kerokok gitu. Karena mungkin juga sangat dicintai rokok itu oleh sebagian orang hari ini gitu ya. Maka otomatis ya tidak pantas orang merokok, apalagi merokok di masjid gitu ya, karena sepakat rokok itu bau. Orang yang tidak merasakan bau rokok adalah orang yang telah berapa? Telah menyatu dengan rokoknya itu, baru merasakan tidak bau. Orang lain bau ya, dia mah tidak bau itu, karena telah bersenyawa gitu ya. Telah bersenyawa. Termasuk di sini tentunya makan jengkol, makan petai. Ya, bukan berarti petai dan jengkol makruh, enggak. Ya, karena saya suka jengkol dengan petai. Enggak makruh, makruh dalam arti makruh dibenci untuk dimakan, enggak. Kalau pergi ke masjid ya makruh di. Bawang dan bawang putih, bawang merah bukan makruh. Makruhnya yang dimaksud kalau ketika ke masjid. Sehingga dianjurkan, apa katanya, dimasak dulu sehingga hilang apa baunya. Jadi ada adab, ada adab. Yang ketiga ada adab apa? Memakai minyak wangi. Jadi orang ketika akan berangkat ke masjid dia pakai minyak wangi. Minyak wangi. Ya. Pakai Rexona gitu ya, kalau memang bau badan gitu ya. Bau ketiak ya pakai Rexona. Kemudian kalau pakai bau mulut, ya coba menggunakan apa? Menggunakan, sekarang ada yang bisa untuk menghilangkan bau, bau mulut. Dan mungkin diobati perutnya gitu ya. Diobati perutnya. Jadi Islam membahas itu semua gitu. Dari satu sisi, bahwa orang Muslim memang kalau ke masjid itu khusus gitu ya. Ke masjid itu khusus. Ya. Jangan sampai ya ke masjid pakai sarung udah merintil gitu ya, nggak pernah disetrika, baju juga baju udah melinting gitu ya, nggak pernah disetrika. Bahkan mungkin banyak orang sholat itu bajunya baju mampir, sarungnya sarung mampir, mampir apa digantung gitu. Mungkin udah 3 tahun belum pernah dicuci gitu. Dipakai deh ya tadi sholatnya gitu ya. Artinya Islam itu indah. Nah, orang yang sholat mesti indah. Sebelum pergi, kalau punya minyak wangi, semprot dulu badannya. Kemudian sholatnya akan husu segar gitu ya. Makanya dianjurkan juga wudu setiap mau sholat. Bukan wajib, tapi hukumnya mustahab ya. Berwudu setiap akan sholat. Ya. Baik Ustaz, terima kasih kepada Al-Ustaz untuk jawabannya, dan juga tentunya jawaban yang telah disampaikan kepada kita sekalian ini juga memberikan pelajaran dari tentang hukum membatalkan sholat dalam kondisi tersebut, dan juga tentunya adab-adab seputar sholat. Dan mungkin Ustaz itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, karena waktu juga telah mendekati pukul 5:30 sore. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bab ini ada dua judul besar, bahwa kelimpung atau berkunang-kunang, itu bahasa yang sederhana, tidak membatalkan wudunya. Kalau pingsan membatalkan wudu. Kemudian tidur nyenyak membatalkan wudu, tidur tidak nyenyak tidak membatalkan wudu. Kemudian sunnahnya mengusap kepala, yaitu mengusap kepala semuanya. Dimulai dari bagian depan, kemudian digerakkan sampai ke tekuk kepala, ya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Kemudian nasihat yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini adalah berupa kalimat redaksi, ya, redaksi, yaitu seorang yang berkata kepada gurunya, atas tati'u. Di sini menunjukkan mulatabatu talib li syaikhihi, yaitu adab seorang murid kepada gurunya, yaitu tidak menyuruh tetapi meminta. Kan ada istilah, ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu fitrah, ya, fitrah. Dan menggunakan redaksi, mungkin kalau orang Sunda, punten, tiasa, henteu. Ya. Kalau dari atasan, cik pang anukeun, kan gitu. Walaupun mungkin tidak akan merendahkan seorang pemimpin ketika meminta pada bawahannya juga mengatakan dengan kata-kata tolong. Tolong kerjakan ini. Tapi kalau dia mengatakan kerjakan ini, ya, itu juga haknya. Jadi tidak mungkin seorang murid dia katakan, Ustaz, kesana ya, gitu. Enggak. Ya, hatta antum meminta apa saja, ada waktu enggak, bisa enggak, gitu kan. Itu merupakan adab. Adab. Dan adab-adab yang ada di Indonesia, dari berbagai kabilah di Indonesia, berbagai jazirah, berbagai apa, mungkin pulau di Indonesia, umumnya orang-orang Indonesia itu fitrahnya, ya, fitrah Islam, artinya dalam sisi adab-adab Islami itu sangat lekat itu, ya. Oleh sebab itu, ya, 90% bangsa Indonesia masuk Islam karena memang dinul Islam itu dinul fitrah. Dinul fitrah, din yang fitrah. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam atau jauh dari Islam atau mencoba-coba untuk mengotak-ngatik agama Islam dengan berbagai istilah, sebenarnya itu adalah tidak berbudaya, bukan menjunjung budaya Indonesia. Karena budaya orang Indonesia itu, kalau dilihat dari sejarah dan bagaimana dengan syariat-syariat Islam, itu lebih dekat fitrahnya, gitu, ya. Jadi dari sisi tutur kata, cara berkata, cara berkomunikasi, itu mengenal dengan seperti sifat-sifat tentunya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Islam itu agama fitrah, agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Ya, sampai di sini pembahasan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa kajian di tempat semula, insyaallah.